sang di jari mani adik tak sayang nan ame nyobalu kembali suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame nyobalu kembali suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Rintangan di suka dihadang alamkan ku adiaka sana. Mungkin suasana yang tak jadi banyak. kasih.